وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Naam, nuwasil, kita lanjutkan untuk membaca kitab Hawa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Al-Doktor Abdul Salam bin Barjas ibni Abdul Karim rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada ayat yang kelima, masuk pada ayat yang keenam. Qala rahimahullah al-a'iqu as-sadis, penghalang dan perusak yang menghalangi dan merusakkan seorang penuntut ilmu di dalam menggapai ilmu. Qala al-gururu wal-ujubu wal-kibru, yaitu al-gurur, tertipu, wal-ujubu, ujub, bangga diri, wal-kibru, dan sombong. Yang ini merupakan nasihat secara khusus linafsi, bagi saya sendiri, dan secara umum kepada antum semua, bahwa al-gurur, tertipu oleh kehebatan dan kemampuan diri sendiri, kemudian bangga diri, merasa lebih besar, merasa lebih baik, merasa lebih banyak, merasa lebih hebat dari yang lain, wal kibru, dan meremehkan, merendahkan orang lain, ini termasuk penyakit yang bisa masuk pada setiap orang, secara khusus kepada pelajar, kepada santri, ataupun kepada alim, orang yang berilmu, ataupun kepada ustaz, ataupun guru. Penyakit ini bisa masuk dan menjangkiti mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari penyakit ini secara khusus dan penyakit-penyakit yang lain. Qala rahimahullah, ma'siyatullahi ta'ala a'iqatun an-nailil ilmi syar'i. Maksiat kepada Allah merupakan a'iqah, penghalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Maksiat kepada Allah, apapun bentuk maksiatnya, apakah meninggalkan perintah Allah ataupun melanggar larangan Allah, itu maksiat. Yang semua maksiat itu kembalinya kepada Allah, artinya semuanya berkaitan dengan Allah. Apakah seorang maksiat kepada orang tua, durhaka, kaitannya dengan Allah, yaitu maksiat kepada Allah. Kenapa? Tidak melaksanakan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Allah merintahkan untuk berbakti, kemudian seorang tidak mau berbakti, bahkan durhaka, dia meninggalkan perintah berbakti dan melanggar larangan dari durhaka kepada orang tua. Seorang yang maksiat kepada suami, ini pada hakikatnya adalah maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah merintahkan para istri untuk taat kepada suami. Orang istri yang maksiat kepada suami, berarti dia maksiat kepada Allah. Kenapa? Meninggalkan perintah Allah. Ya, Allah merintahkan pada para istri untuk taat kepada suami. Si istri apa? Bermaksiat. Berarti meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Maka semua maksiat ini semuanya kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dikatakan maksiat kepada Allah, ini banyak model, banyak macam-macamnya. Yang itu semua adalah a'iqatun, itu penghalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Maksiat itu menghalangi seseorang mendapatkan ilmu syar'i. Li'annahu nurun, li'annahu nurullahi yaqdhifuha, yaqdhifuhu fi af'idati man sya'a min ibadih. Kenapa? Dikarenakan ilmu syar'i, ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, itu nurullah, itu cahaya Allah, itu nur. Yaqdhifuhu, yang Allah melemparkannya, memberikan atau meletakkan cahaya tersebut, fi af'idati, pada hati-hati, man sya'a min ibadihi, dari siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Ilmu syar'i merupakan cahaya. Cahaya yang Allah berikan, yang Allah letakkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa ilmu syar'i merupakan nikmat. Itu anugerah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukanlah karena nikmat dan anugerah dari Allah, kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Dan juga itu menunjukkan bahwa seorang yang diberikan ilmu oleh Allah dikehendaki baik oleh Allah, sebagaimana dalam hadis. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah meletakkan cahaya tersebut di dalam hati kita, meletakkan ilmu tersebut di dalam hati kita. Wala yajtami'u fi qalbin nurun wa zulmatun. Dan tidak akan berkumpul di dalam satu hati antara cahaya dan kegelapan. Tidak akan berkumpul, sebagaimana kalau dalam ruangan, tidak mungkin berkumpul antara apa? Cahaya terang dengan gelap. Pasti akan apa? Akan kontradiksi, bertentangan. Kalau ada cahaya, berarti gelapnya hilang. Kalau ada gelap, berarti cahayanya hilang. Tidak akan berkumpul antara cahaya dan kegelapan. Walidza, oleh karena ini, qala Ibnu Mas'udun radhiyallahu ta'ala an, telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, inni, sesungguhnya aku la ahsibu, sungguh menganggap, meyakini, anna rajula yansal ilma, sungguhnya seseorang dia lupa terhadap ilmu yang telah dia ketahui, qad alimahu, yang telah dia ketahui, yang telah dia ilmui. Dulu dia tahu, sudah belajar, kemudian memahami, mengilmui, kemudian lupa apa yang dulu telah dia ketahui, bidzanbin, dengan sebab dosa, ya'lamuhu. Di situ ya'lamuhu atau ya'maluhu, Mas? Ya'lamuhu. Wallahualam. Mungkin yang tepat ya'maluhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, sungguh aku meyakini bahwa seorang itu lupa terhadap satu ilmu yang telah dia ketahui dengan apa? Sebab dosa yang dia kerjakan. Dan sebab dosa apa? Yang dia kerjakan. Ini menunjukkan bahwa maksiat, dosa menghalangi ilmu, menjadikan hilang ilmu, menjadikan lupa terhadap satu ilmu yang sudah diketahui. Qala warahimahullahu Syafi'i, warahimahullahu Syafi'i ya haitsu qal. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan, syaqautu ila waqi'in su'a khifdi. Aku mengadukan jeleknya hafalanku kepada Waqi', Waqi' Ibnu Jarrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Seorang murid mengadukan kepada gurunya, kenapa kok hafalan saya jelek? Kalau menghafal tidak bisa-bisa. Kalau sudah hafal cepat lupa. Ini jeleknya hafalan. Dan kita lebih dari itu. Lebih dari apa yang dikeluhkan oleh Imam Syafi'i. Kita merasakan ketika menghafal sulit dan berat untuk bisa hafal. Yang sudah kita hafal cepat sekali untuk apa? Lupa. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka kemudian Waqi' rahimahullah membimbingku, menunjukkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Ini menunjukkan bahwa apa? Maksiat menghalangi ilmu. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan beliau memberitahukan kepadaku, yakni Waqi', kata Imam Syafi'i, memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Ilmu itu apa? Cahaya. Wa nurullahi la yuhda li asin. Dan cahaya Allah tidak dihadiahkan, tidak diberikan li asin, kepada orang yang bermaksiat. Sungguh bagus dan indah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menyebutkan bimbingan dan arahan dari guru beliau, yaitu Al-Imam Al-Waqi' rahimahullah. Bahwa penghalang dari penghalang ilmu, penghalang dari meraih ilmu adalah maksiat. Dosa itulah yang menghalangi ilmu, sehingga kita tidak bisa mendapatkan ilmu atau menjadikan ilmu yang ada pada kita terlupa. Kita dilupakan oleh ilmu, padahal sebelumnya sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari. Dan kalau kita katakan ini adalah sungguh benar, shadaqa Syafi'i rahimahullah wa shadaqa Waqi' rahimahullah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, sungguh benar yang dikatakan oleh Al-Imam Waqi', dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwa maksiat apapun model dan bentuknya ini menghalangi ilmu. Qala rahimahullah, wa in aqbaha ma talabbasa bihi talibul ilmi minal ma'asi wa kulluha qabihun at-takabburu wa ta'adumu wal gururu. Dan sungguhnya yang paling jelek dari apa yang talabus itu banyak memakai atau mengenai banyak yang terjadi pada talibul ilmi, sesungguhnya yang paling jelek dari apa yang menjangkiti mengenai seperti pakaian, mengenai seorang penuntut ilmu dari maksiat, yang maksiat yang banyak menjangkiti penuntut ilmu, wa kullu haqabih, dan semua maksiat itu jelek. Tapi yang paling jelek, yang banyak menjangkiti penuntut ilmu adalah at-takabbur, sombong. Wat-ta'adzum, merasa besar. Wal-ghururu, dan tertipu. Wah, saya ini paling hebat nih hafalannya. Apa kamu? Belajar bertahun-tahun, gak bisa-bisa. Saya sebulan hafal ini. Saya setahun sudah bisa baca kitab. Saya takabur, ta'azum. Dan ini kita rasakan ketika kita awal-awal ngaji dulu, ya, kita awal belajar, seakan-akan kita ini yang paling benar, selainnya adalah salah. Selainnya adalah apa? Salah dalam semua perkara. Fajdari hada. Kemudian apa? Karena sombong, merasa besar, tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu dengan apa yang dia dapatkan dari ilmu, sudah bisa menghafal ini, menghafal itu, hingga apa? Meremehkan ini, meremehkan orang lain. Meremehkan apa? Orang lain. Wa yatarafa'u an hada, dan merasa lebih tinggi dari yang ini. Meremehkan orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain. Wa yatabakhtaru fil masyi, bahkan apa? Tabakhtur di dalam jalan. Mudahnya kalau jalan membusungkan dada. Ini loh, hafid ini, penghafal ini sudah hafal ini. Ini loh, sudah hafal Al-Jurumiyah, sudah hafal Mutamimah, sudah hafal Alfiyah. Ini loh, nah, kalau jalan apa? Membusungkan dada. Artinya apa? Sombong. Merasa besar. Apa kamu itu? Ngaji aja seminggu sekali, kadang hadir, kadang tidak. Saya meremehkan yang lain, meremehkan orang lain. Oh, dalam masalah ini saya ini begini. Oh, itu pendapat yang menganggap dirinya lebih tinggi, lebih baik, dan lebih pintar. Hingga apa? Tabakhtur, sombong di dalam jalan, membusungkan dada. Wa yatasaddaqu fil kalam, dan membagus-baguskan, tasadduq, memfasih-fasihkan di dalam apa? Ucapan. Ucapannya difasih-fasihkan, dibagus-baguskan. Kalau kita bahasa kita apa kira-kira? Seperti orang bergaya ketika apa? Berbicara. Mengucapkan huruf, mengucapkan kalimat. Ini dibikin-bikin. Seakan-akan paling fasih, paling benar. Qala ila ghairi dzalika min sifatil ujbi bin nafsi, dan lain sebagainya dari sifat-sifat apa? Ujub, bangga diri terhadap dirinya sendiri. Merasa paling, ya, paling hebat, bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak, ilmunya paling banyak, atau ilmunya paling dalam. Bangga, membanggakan dirinya. Allati nahallahu ta'ala anha fi qawlih, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang darinya. Melarang dari apa? Sikap ujub, bangga diri, merasa lebih besar dari yang lain, merasa lebih pinter dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih-lebih dari yang lain. Semuanya merasa lebih. Qala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah engkau berjalan fil ardi di bumi, di muka bumi, maraha. Al-marah ad-dabakhtur, congkak atau sombong. Berjalan di muka bumi dengan membusungkan dada. Dengan apa? Membusungkan dada, sombong, meremehkan orang lain, merasa lebih baik dari yang lain. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang mukhtal. Orang yang apa? Sombong, fakhur, lagi congkak. Sombong lagi apa? Congkak. La yuhibbullah, Allah tidak mencintai. Maknanya Allah membenci. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara. Yang pertama, larangan dari sifat apa? Sombong. Yang sombong didahului oleh apa? Sombong itu didahului oleh apa? Sebelum sombong kira-kira apa? Ujub, bangga diri. Merasa lebih besar. Wah, saya bacaannya paling bagus. Saya hafalannya paling banyak. Saya paling dermawan. Saya paling banyak membantu. Saya paling merasa paling. Semuanya serba paling lebih dari yang lain. Bangga diri. Setelah itu naik, setelah bangga diri apa? Sombong. Yaitu meremehkan orang lain. Meremehkan, merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah membenci terhadap orang-orang yang sombong lagi congkak. Setiap orang yang congkak, orang yang sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Makanya Rasulullah beritakan apa? Bihasabi imri'in minasar apa? Ayyahkira akhahu al-muslimah. Cukup dikatakan itu satu kejelekan bagi seorang. Apa? Ketika dia merendahkan, meremehkan saudara muslim yang lainnya. Meremehkan orang lain. Itu satu kejelekan. Al-marahu atabakhtur. Al-marah wala tamsi fil ardi maraha. Marah yaitu tabakhtur. Itu dengan apa? Congkak. Merasa lebih baik dari yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, tilka darul akhirah, itu adalah negeri akhirat, surga. Naj'aluha, kami jadikan dia, kami persiapkan dia, surga, lilladzina, bagi orang-orang, la yuriduna uluwang fil ard, bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi. Yaitu apa? Tidak merasa lebih baik dari yang lain, tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Ini menunjukkan bahwa apa? Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang tawadu. Demikian juga di sini kita ketahui bahwa orang yang sombong, yang merasa tinggi, tidak dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Bahwa surga Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tawadu, yang rendah hati, orang-orang yang sombong, ini dihalangi dari masuk surga. Wala fasada, demikian juga orang-orang yang berbuat kerusakan, itu dihalangi dari masuk surga. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, apakah merusak keyakinan, merusak akidah, merusak amalan, ataupun yang berbuat kerusakan dengan penghancuran, menghancurkan umat manusia, menghancurkan tempat-tempat umum, menghancurkan yang lain sebagainya. Berbuat kerusakan, orang yang berbuat kerusakan dihalangi dari masuk ke dalam surga. Maka perbuatan orang-orang khawarij yang berbuat kerusakan di muka bumi menjadikan mereka dihalangi dari masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yadkhulunal jannatal haruriyah. Tidak masuk surga seorang haruri, orang khawarij. Siapa mereka? Orang berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan memberontak kepada pemimpin, mengkafirkan kaum muslimin, dan di zaman sekarang membunuh kaum muslimin dengan apa? Yang mereka namakan bom bunuh diri atau yang semisalnya. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimanapun keadaannya, orang yang bertakwa akhir dari perjalanan mereka adalah kebaikan. Mereka akan mendapatkan surga. Qala rahimahullah وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan dalam kitab sahihain sahih Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bainama rajulun yamshi fi khullatin tujibuhu nafsuhu murajjalun ra'suhu yahtalu fi mishyatihi id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika ada seorang yang berjalan fi khullatin, pada khullah, yaitu ketika pakai baju, tujibuhu nafsu, yang dirinya, jiwanya apa? Mengagumi baju tersebut, menyenangi baju tersebut, ujub dengan sebab bajunya, merasa wah, bajunya baru, bajunya bagus, mahal lagi, sehingga apa, bangga diri, bahkan apa, sombong, bajunya baru, pakaiannya baru, di sini khullah, pakaian yang atas dan bawah dua pakaian, murajjalun ra'suhu, yang rambutnya disisir, murajjal. Yakhtalu fi misyatihi, dia sombong, congkak di dalam jalannya, karena bajunya baru, rambutnya disisir bagus, maco. Ya. Jalannya apa? Dengan membusungkan dada. Wah, ini paling ganteng ya. Bajunya paling bagus ini. Sombong. Id khasafallahu bihi, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia, orang tadi, ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fil ard, maka dia terus tenggelam di dalam bumi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan hukuman bagi orang yang sombong, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi dengan sebab apa? Kesombongannya. Yang ini menunjukkan bahwa ujub, bangga diri dan sombong, merupakan perbuatan akhlak yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kata beliau rahimahullah, ini merupakan penyakit yang paling jelek yang menimpa seorang pelajar, seorang siswa, seorang santri atau seorang murid. Dan juga kita semua adalah tulaib, kita semua adalah murid. Penyakit ini bisa menjangkit pada diri-diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari sifat dan sikap bangga diri dan sombong, meremehkan dan merendahkan orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.